Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sahabat kesemuanya yang senantiasa dalam keberkahannya di pagi hari ini, semoga hati kita senantiasa dalam keteduhan dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku, senang rasanya saya Muti kembali hadir menemani pagi Anda di hari Jumat tanggal 28 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, dan kita tepat ada di 28 Februari 2014 di rumahku, syurgaku ya, home sweet home, baiti jannati. Dan tentunya Muti gak sendiri, ada rekan Muti Aji Ramadan. Assalamualaikum Ajay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk Ajay? Iya, sibuk otak atik. Otak atik ya, emang otak kita harus solid otak atik aja ya. Iya, biar apa ya, biar langsang. Biar terasa dengan baik tajam. Begitu pula cinta ya Jaya, iya. Harus di otak atik, harus diasah, dipelihara, diasah. Betul, harus dibina. Kalau enggak bakalan hilang. Repot iya, deh kalau ada repot. Tadi dalam perjalanan dari rumah ke studio nih Jaya, gimana? Semoga enggak seuzan. Ada dua motor gitu kan ya. Ada, semoga insya Allah pas sepasang suami istri. Tapi kayaknya sang istri itu marah besar atau seperti apa sampai nunjuk-nunjuk sang lelaki gitu kan ya, tang-ting-tung-tang-ting-ter, karena kedengeran juga sih sambil jalan apa yang terjadi gitu ya, makanya semoga gak seuzon. Dan jika memang terjadi hal itu adalah sepasang suami istri, agaknya aneh gitu kan ya, sampai terjadi hal seperti itu. Kadang kalau terjadi keributan, kemarahan, siapapun mungkin ya, itu kesantunan sudah hilang gitu kan, kelembutan juga hilang, lenyap. Hilang. Dan ujung-ujung kamu. Jadinya kamu gitu kan. Nah, atau anak orang gitu seperti itu. Jadi kadang itu semua sudah hilang gitu kan. Tadi kelembutan, kasih sayang, dan ujung-ujungnya ya gimana, dia udah nyebelin, gak aku cintain lagi gitu kan ya. Dan cintanya kayaknya katanya sudah lenyap, sudah menghilang. Ada yang bilang cinta pengantin baru itu hanya sebatas angpau. Angpau habis, cinta juga habis. Wah repot itu yang kayak repot begitu. Repot ya kayak gitu ya. Dan ternyata gak satu dua, banyak lah sebagian gitu kan ya. Berawal mungkin dari orang menikah itu kan orientasinya macam-macam ya. Iya. Ada yang subhanallah menggenapkan din untuk memang untuk keselamatan dirinya. Ada yang sekedar just status aja gitu. Just status. Iya. Yang penting statusnya nikah gitu. Iya, dari single menjadi couple. Baiklah, pagi hari ini di rumahku syurgaku kita akan bahas mengapa cintaku menghilang. Nah, hilangnya di mana, jatuhnya di mana? Iya. Bersama narasumber kita ya, abang ada kita, Bang Hak. Bang Hak, dan sejatinya bersama Buya, cuman Buya ada keperluan keluar kota. Insya Allah nanti ada abang dan juga Buya. Assalamualaikum abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah. Abang yang penuh cinta? Insya Allah, amin. Cinta itu apa bang? Langsung ditembak. Langsung ditemuin. Soalnya aku penuh dengan duka lara. Aja duka penuh lara. Dengan sengsara. Oh enggak ya. Enak aja nih. Aku bilang kan enggak. Kadang orang gitu bang. Nembak-nembak gitu ya. Kadang gitu Jay. Enggak. Kita melihat orang itu kesannya asik gitu kan. Kesannya penuh cinta. Tapi kadang kalau kita melisik diri, kayaknya aku penuh duka lara. Padahal gitu. Orang lihat kita bertabur cinta juga. Jadi kan dirasa-rasa ya bang ya. Iya. Ujung-ujungnya kenapa sedih gitu, entah deh gitu kan. Loh kok gitu, jadi mukanya itu bukan muka penuh cinta, gak sumringah. Oh, gitu, gitu ya bang ya. Nah kalau abang kan mukanya sumringah, makanya aku bilang muka penuh cinta. Sudah ada saja ngarang ternyata ini, bang. Ya. Ayolah tau bang, gimana kenapa cinta bisa hilang. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada di seluruh tanah air, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan di pagi hari ini. Amin. Dan kiranya membukakan pintu rezeki yang sedemikian berlimpah. Amin. Sehingga dalam aktivitas kita pada pagi hari ini kita bisa melaluinya dengan penuh kebaikan. Amin. Amin. Dan semoga dampak dari kebaikan itu kita bisa dapatkan nanti untuk hari akhir. Amin. Insyaallah. Cinta itu sebetulnya dalam kalimat kata kerja. Apa tuh? Artinya lakukan. Sebuah tindakan yang kita harus buktikan kepada pasangan kita dalam bentuk pengabdian, pengorbanan, pemuliaan, yang tidak hanya cukup dikatakan dalam ucapan ataupun dengan ungkapan perasaan saja, tetapi ada tindakan yang menjadikan kita membuktikan bahwa betul kita mencintai. Rasulullah SAW dengan penuh cintanya kepada umatnya membuktikan bagaimana yang difikirkan hanya umat, yang didoakan hanya umat, yang dilakukan demi kebaikannya juga umat. Sedemikian berarti itulah bentuk cinta, ada pengorbanan di sana, ada pemuliaan di sana. Banyak di antara kita terjebak di dalam kalimat cinta yang dahulunya sebelum menikah itu sepertinya hanya engkau milikku satu-satunya, dunia ini sepertinya tidak akan terasa indah tanpa engkau di sampingku. Subhanallah. Ya, seperti itu. Tapi kemudian setelah cinta itu berbuah dalam bentuk rumah tangga, lalu dia akan berusaha untuk mencintai hanya satu selama sekian lamanya di dalam rumah tangga, dan berkembang gitu, istri yang berkembang, suami juga bertambah gemuk, gitu. Dan itu tanda kutip ya bang, berkembangnya bermekaran. Iya, dan itu menumbuhkan dan mengembangkan cinta di dalam rumah tangga jauh lebih sulit dibanding cinta sebelum berumah tangga. Iya, karena masih terkemas dengan baik ya bang. Betul, ya? Sebelum rumah tangga kita bisa melihat keindahan-keindahan di pasangan kita, tetapi setelah menikah sepertinya nampak keburukan itu kelihatan. Subhanallah. Ya, tidurnya kelihatan, ngoroknya kelihatan. Ya, kedengeran. Betul. Ya. Berarti semua itu juga akan menghilangkan prasangka, cih, enggak taunya begini. Ternyata mengkonan ya, begitu, Bang. Begitu lah, semoga kita tetap bisa menumbuhkan cinta. Nah, sekian tahun lamanya di dalam rumah tangga dengan komunikasi kepada pasangan kita, dengan berbagai macam konflik dan urusan di dalam rumah tangga, apakah itu dengan perekonomian, apakah itu dengan anak-anak, apakah dengan segala macam, itu akan muncul benih-benih di mana itu juga bisa menghancurkan cinta. Pemicu ya bang ya. Betul. Jangankan lagi tentang ekonomi, kadang-kadang hubungan antar keluarga saja itu juga bisa merontokkan cinta-cinta. Iya. Ya, semoga kita bisa memahami bahwa ketika dibentuknya rumah tangga, waja'ala bainakum mawaddah warahmah, dijadikan antara engkau dan dia. Waja'ala itu kalimatnya ada suatu proses. Ja'ala itu menjadikan. Berarti bainakum antara dia, antara pasangannya, di antara suami dan istri. Berarti ada keaktifan, tidak boleh menunggu salah satunya. Harus salah satu, ketika cinta meredup, satunya harus aktif. Iya, dan dua-duanya harus kita pancing untuk bisa menumbuhkan kembali. Karena jangan sampai nanti kata orang bertepuk sebelah tangan. Nah, ini dia nih. Bunyi jadi bang. Hampa. Jadi tepukannya enggak kompak kalau bertepuk sebelah tangan gitu ya. Gitu ya. Jadi waja'ala bainakum, dan dijadikannya di antara kalian, di antara kamu, berarti bisanya itu terjadi saling mencintai, ada keseriusan di antara salah satunya, apakah suami ataukah istri, yang terdorong untuk selalu menumbuhkan. Tidak usah menunggu. Kalau kemudian suaminya yang terasa dingin, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada pelukan, tidak ada apapun, mbok ya istrinya sekarang yang berusaha untuk aktif di dalam menumbuhkan kembali cinta-cinta yang harusnya memang berkembang di dalam keluarga. Ataupun demikian sebaliknya. Nggak usah malu, nggak usah ragu untuk bermesra. Loh, dulu sebelum menikah masih bisa bermesra-mesra, setelah menikah kadang-kadang hilang kemesraan. Itu bang udah tahu sebenarnya. Harusnya justru cara tempat yang paling tepat untuk menumbuhkan cinta tidak ada lain kecuali dalam rumah tangga. Iya, setelah pernikahan itu baru dicurahkan semua. Betul, cintanya disitulah akan bertumbuh dan berkembang. Tidak ada tempat yang lebih mulia, tempat yang lebih baik untuk menumbuhkan cinta kecuali di dalam pernikahan. Nah, sehingga kita di dalam cinta itu, di dalam rumah tangga itu memang banyak konflik, Muti. Iya, nah, kita hadapinya dengan penuh cinta. Konflik di dalam perekonomian hadapi dengan cinta. Iya. Kalau kita meyakini bahwa aktivitas di dalam kebutuhan rumah tangga, seorang suami harus bekerja semata-mata karena cintanya kepada keluarga. Betul. Maka dia akan berupaya semaksimal mungkin. Kadang-kadang dia harus bekerja larut malam. Kenapa demikian? Karena cintanya kepada keluarga. Harus banting tulang, katanya gitu. Membanting tulang, belum menggores kepala jadi kaki, belum menggores kepala daging itu. Wah, masih membanting tulang. Serem banget ya, Pak. Iya, itu pun dilakukan semata-mata demi cintanya kepada keluarga dan anak-anak. Jadi cinta itu tenaga yang luar biasa. Dan ketika cinta itu hilang, tenaganya juga akan hilang. Oh, gitu. Komunikasi juga tidak baik. Enggak bersemangat. Tidak ya, bersemangat. Bang. akhirnya ya, rumah tangga juga bisa berantakan karena hilangnya rumah tangga. Nah, penyebab-penyebabnya, penyebab-penyebabnya yang menjadikan cinta itu hilang. Ya. Pertama, biasanya dalam rumah tangga itu sering membanding-bandingkan. Sering membandingkan. Betul, sering membanding-bandingkan. Sang suami membandingkan istrinya dengan wanita lain. Nah. Demikian pula sebaliknya. Atau kemudian ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ini bahaya sekali, ini bahaya sekali. Karena sebelumnya itu orang sudah mengenal wanita lain, sang laki-laki pun sang wanita pun demikian. Nah, berpadunya dalam rumah tangga kadang-kadang mengungkit-ungkit, awalnya membanding-bandingkan, lalu dia mencari tempat untuk bisa curhat, mencari tempat untuk bisa ngobrol. Dianggapnya orang lain itu lebih cocok buat dirinya. Dianggapnya suaminya sudah tidak lagi menerima dia. Abang banyak sekali menerima keluhan. Itu biasanya begitu, Bang, aku suamiku itu loh, Bang, sudah tidak lagi mencintaiku, sudah tidak lagi memberikan kepadaku perhatian. Tetapi ada, Bang, ada satu cowok, padahal dia gimana ya, bukan ini, bukan itu, tapi dia sudah mau menerima aku, peduli sama aku. Saya bilang hati-hati, itu tipuan yang menyesatkan. Iya. Tipuan yang bisa menjadikan kau lalai dan menyenangkan itu dosanya luar biasa. Ketika engkau berada di luar dari syariah. Nah, ini kadang-kadang orang terpedaya dengan nafsu yang seperti itu. Betul. Jadi kamuflase, Bang, kesenangan sesaat. Iya, betul sekali. Semoga yuk deh para istri, para bapak melihat bagaimana menumbuhkan cinta begitu sangat pentingnya di sini. Iya. Sehingga kalau benih-benih tadi, ya, CLBK, cinta lama bersemi kembali, itu segera deh, bila perlu kesadaran tinggi untuk tidak lagi menceritakan orang lain di dalam rumah tangga. Hapus nomor teleponnya, nggak boleh ngomongin yang di luar daripada keindahan di dalam rumah tangga. Betul. Tidak ada kalimat yang indah kecuali memuja pasangannya. Iya. Tidak ada kalimat yang lebih baik kecuali kita menghormati pasangannya. Sehingga di saat cinta itu sudah mulai meredup, hal-hal yang harus kita lakukan adalah mulai menumbuhkan kembali. Ada orang yang bilang sama saya, Bang, aku sudah tidak punya cinta lagi kepada istriku, apa yang aku lakukan? Abang bilang kepada dia, ketika cintamu tidak ada, maka saat yang paling tepat untuk menumbuhkan cinta kembali. Mengadakannya kembali, ya, Bang. Lalu dia bingung, aku cintanya sudah hilang, Bang. Abang bilang nih kepada dia, itulah saat yang tepat untuk menumbuhkan cinta. Abang nggak ngerti, cintaku sudah nggak ada. Abang juga kembali lagi, itulah saat yang tepat untuk menumbuhkan. Gak ngerti aku, Bang, kapan saat engkau menanam? Ya saat tanahnya sudah siap digarap dan gak ada tanaman. Abang bilang gitu ya. Iya. Saat yang lahan tepat kosong untuk menanam itu ketika tanaman tidak ada, lahannya sudah siap digarap. Saat itulah engkau siap untuk menanam kembali. Maka saat yang tepat untuk menemukan cinta adalah saat semua cintamu merasa hilang dan tiada. Karena begitulah, kalau engkau sudah diliputi dengan cinta dan keindahan, maka tinggal menjaga supaya bagaimana tidak hilang, tetapi menumbuhkan kembali cinta saat semuanya tiada. Gitu, Muti. Jadi semoga kita mengerti betul bahwa di dalam rumah tangga itu betul-betul cinta itu merupakan bahan bakar. Memang tidak semuanya berbicara tentang cinta, tetapi cinta punya kekuatan yang besar di dalam rumah tangga. Hilangnya cinta juga bisa menjadikan hubungan tidak harmonis. Betul, Bang, sebatas merantang. Tugas dan kewajiban saja, sebatas antara hak dan kewajiban, setelah itu selesai sudah. Tidak hanya itu di dalam rumah tangga, tetapi bagaimana memadu kasih, kalimat yang saling menyayangkan, tindakan yang saling santun dan menghormati itu jauh harus diutamakan di dalam rumah tangga. Iya. Dan berarti cinta terbesar dan sangat sulit dijaganya adalah cinta berumah tangga, ya, Bang, ya? Iya. Karena tadi dengan kondisi fisik yang tumbuh berkembang, gitu kan, dengan segala kelebihan, kekurangan yang kita rasakan, belum lagi pihak keluarga yang ikut campur, tapi di situ harus ada cinta setiap hari. Ketika kosong harus ditanam lagi, ditanam lagi, ya. Sulitnya menumbuhkan dan menjaga cinta di dalam rumah tangga jauh lebih sulit. Betul, daripada sebelum pernikahan. Setan itu di situ, ya, Bang. Iya, kalau sebelum pernikahan caranya salah kan apa ya? Banyak bohongnya katanya. Apalagi yang, mohon maaf ya, pacaran terlebih dahulu, bohongnya banyak gitu ya. Udah sholat, bilangnya udah sholat gitu ya. Perhatiannya, tahajud, padahal belum tahajud. Mau aja dibohongin gitu ya. Karena memang gak nampak, ya, Bang. Gak bersamaan. Kalau orang udah nikah dulu baru menanam cinta setelah pernikahan, itu kan nyata gitu kan. Nah, pasti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Allah itu akan memberikan pasangan sesuai dengan kitanya yang bang, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Dari situ kita bercermin kitanya baik atau tidak. Nah, disitulah untuk meningkatkan kualitas kita dalam belajar gitu kan. Subhanallah. Dan dunia nyata adalah dunia pernikahan nyata, Bill. Nyata. Mengkonon ya, bang. Baiklah, kita bakal menyapa sahabat-sahabat Radio Partner yang sudah melalui 92,9 FM Cirebon ya. Silakan aja. Ada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan yang lainnya silahkan Kak Muti. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat Muti yang ada di Gresik ya. Terima kasih untuk Radio MBS FM 107,7 107,9 FM Blitar. Ada sahabat Muti juga Kang Bayhaki, apa kabar, yang ada di Sukabumi di Radio Wadi 88,0 FM, Radio Stream Alif Lampung, Radio Panua di 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan ada sahabat-sahabat kita yang ada di Bandung ya, di Radio Q. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Dan terima kasih juga ya, kita sampaikan untuk sahabat-sahabat yang sudah mengakses audio streaming kami di www.buyayahya.org, tunin.com, radikulan.com, dan juga di inspirasihati.com. Tak ketinggalan ya, tak ketinggalan juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui audio frekuensi kami di 92,9 FM Cirebon. Tetap stay di rumahku, syurgaku. 92,9 FM Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Festival Nasid Indonesia dengan Cinta Saja sahabatku sudah menghantarkan kita ke pukul 6 lebih 4 menit saat ini ya Jay ya. Dan biasa nih Jay, kalau dirimu gak siaran jam segini ngapain? Ngapain di rumah gitu ya. Ya sama istri lah di rumah. Iya, menikmati kopi pagi kan? Gahwa melabana. Gahwa melabana, kopi susu. Seru ya, kalau pagi kita bisa kompak biasanya. Iya, bisa kompak. Melatih cinta. Betul, terus bisa menikmati kebersamaan sebelum aktivitas. Beres tempat tidur bareng gitu ya. Iya, nyapu halaman, aja nyapu halaman, Najwa beres-beres masak nasi di dapur gitu kan. Ya indah ya. Iya. Tapi kalau belum bangun tidur udah prang. Gimana? Nah, misalnya gitu kan. Dan tidak semua orang terkondisikan dengan suasana cinta yang penuh dengan kehangatan gitu ya. Dan banyak orang bilang bahwasannya subhanallah, ketika sedang jatuh cinta semuanya dirasa indah ya bang ya. Gitu, nah seperti itu. Orang lain itu berasa apa, dunia itu seakan milik berdua. Orang lain itu ngontrak gitu kan ya. Yeah. Walau itu apa namanya slogan jadul, tapi tetap berlaku sampai sekarang gitu ya. Dan perjalanan cinta tak selamanya manis loh bang ya, karena ada saatnya merasakan pahit. Seperti semuanya hukum alam itu adalah mesti dua sisi, ada hitam, ada putih. Begitu juga dengan cinta ya bang ya. Ada saatnya tumbuh bermekaran gitu kan, ada saatnya jatuh layu gitu kan bang. Mekar sebelum berkembang, layu sebelum berkembang. Seperti itu loh bang. Dan, jadi butuhnya merawat cinta. Betul. Ya, mengatasi cinta. Betul. Jangan sampai hilang gitu kan. Itu kan namanya merawat rumah tangga. Ya. Tuh. Pasti ada konflik ya. Iya. Mbak, entah itu seminggu ataupun tiap hari ada konflik, itu kan berbeda-beda orang dalam menyelesaikan masalah gitu kan. Justrunya itu untuk menumbuhkan dia semakin lebih baik ya, Bang ya. Masalah itu bukan malah apa ya? Kok saya berumah tangga dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah ngeluh. Iya, Mbak. Kalau pengen enggak bermasalah jangan menikah gitu. Iya. Dan uniknya aja dan Abang, mungkin kalau membangun cinta pada saat kita pertama kali bertemu itu oke lah Bang, ada banyak rasa, ada sensasi yang luar biasa gitu kan. Orang bilang dalam tanda kutip cinta membara. Karena yang kita tahu adalah sosok yang buat kita kayaknya ori banget gitu lah Bang. Seperti layaknya kalau enggak bisa dianalogikan, kalaupun mungkin kita ilustrasikan sebuah barang gitu kan Bang ya. Ketika kita memiliki barang yang grass itu kan, apalagi ori, wah luar biasa. Udah membiasa gitu Bang. Mungkin seperti itu juga cinta ya. Nah ini seperti Abang, nyata gitu. Apalagi kalau udah turut campur nih pihak keluarga dan yang lainnya, kayaknya sulit banget Bang. Udah kayaknya udah terluka gitu, merana, derita. Jadi enggak, yang padanya cinta nerima enggak jadinya gitu. Mulainya itu harus dari mana loh Bang? Iya. Dari mana Bang mulainya, Bang? Mulainya dari awal. Iya. Zero base, kembali ke nol. Iya. Tapi jadi, sudah ada guratan-guratan. Iya, move on lah, selalu ya, move on. Selalu move on aja, yeah. Jalan saja terus. Mm-hmm. Jadi jangan berhenti untuk memperbaiki. Mm-hmm. Memang kalau kita punya gadget, punya handphone misalnya ya, dia tidak berubah, ada kebosanan suatu saat nanti. Iya, gitu-gitu doang. Begitu-begitu aja. Tetapi manusia tentunya tidak sama seperti itu. Betul. Makanya di situ harus pandai-pandainya berhias. Sang istri pandai sekali berhias untuk sang suami, sehingga mudah sekali sang suami akan jatuh cinta terus setiap hari. Bukan jatuh cantik ya, Bang? Yeah. Karena istri tuh cantiknya jatuh, Bang. Jadi hilang. Iya, bagaimana menumbuhkan cinta di saat semuanya hampir lama berhubungan sudah sekian tahun, maka selalulah tampil menjadikan ada surprise kepada keluarga. Tampillah mempesona di hadapan suaminya. Demikian pula suaminya kepada sang istri, tampil gagah, tampil elegan. Jadi memang itu harus bertumbuh. Jadi setiap hari seolah-olah melihat sosok yang baru tuh. Kok istriku cantik sekali hari ini. Wah, suamiku juga ganteng sekali hari ini. Selalu bertumbuh. Dina Abbas ya, Bang. Ya, selalu bertumbuh untuk memperbaiki diri sehingga cinta itu akan selalu ada. Nah, akan cepat hilang ketika misalnya terjadi kekerasan fisik. Itu juga merupakan salah satu penyebab utama faktor di dalam rumah hilangnya tangga. Hilangnya cinta, kemudian adanya ketidakjujuran, ketidaksetiaan. Nah, itu menjadikan banyak sekali rusak di dalam rumah tangga. Dikarenakan memang bukannya cinta yang hilang, tetapi cara kita di dalam rumah tangga yang tidak membangun lagi nilai-nilai yang baik, sehingga cinta itu bisa memudar. Jadi tujuan rumah tangganya juga nggak jelas ya, Bang, kalau begitu. Iya, betul. Jadi cinta itu sebuah akibat ya, sebuah dampak dari komunikasi yang baik. Rasa cinta itu akan muncul kembali ketika dibangun dengan kebaikan-kebaikan. Setialah, walaupun bagaimana dia merupakan orang yang Allah berikan kepada kita. Yeah. Rasulullah SAW juga ketika bagaimana menerima Khadijah, walaupun berbeda usia 15 tahun, tetapi beliau sangat mencintai, sangat menyayangi, sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi, dan itu di luar dari kebiasaan orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Sangat mudah orang-orang jahiliyah itu menghinakan wanita, tetapi begitu Rasulullah mengindahkan, menghormati beliau, berarti betul-betul cinta itu ada pemuliaan di sana. Bahkan Imam Ali mengatakan dengan jelas, jadilah engkau budak pasanganmu, niscaya mereka, dia pun akan menjadi budakmu. Jadi itulah yang menjadi tuntunan bagaimana kita jangan sampai menuntut cinta itu tumbuh dari pasangan kita sebelum kita juga menyiapkan. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa sesungguhnya istrimu adalah tempat bercocok tanam untukmu. Berarti tanahnya juga harus subur. Gitu ya. Kitanya juga harus giat menanamnya. Bercocok tanamnya dibutuhkan bibit-bibit yang baik, bibit-bibit yang bagus, dan cara-cara yang tepat. Dan dua belah pihak antara suami dan istri betul-betul harus saling membantu untuk menumbuhkan cinta. Lah ketika keduanya hilang, apakah keduanya memang harus masih membutuhkan enggak? Lah kalau memang tidak baik lagi, kemudian semakin buruk, kekerasan semakin ada, tidak ada cara lain kecuali harus berpisah misalnya, maka itulah yang terbaik. Karena memang di antara perceraian itu ada sesuatu yang berusaha untuk mencari kebaikan di dalam keburukan-keburukan. Kalau dipaksakan terus, kemudian semakin menjadi-jadi, semakin rusak hubungan keduanya, maka berpisah di antara keduanya adalah mencari kebaikan. Jalan yang terbaik pisah ya, Bang. Iya, kalau sudah terjadi kekerasan tidak akan menjadi keindahan, menyiksa itu sudah tidak ada lagi kebaikan. Akan kezaliman yang muncul ya, Bang. Betul, ya? Akan tidak ada tumbuh lagi kebaikan, seperti ikan sama buaya jadinya kan, bagaimana saling menangkap. Ya, suro dan buyo gitu. Sepertinya tidak ada hari tanpa pertengkaran, tapi tidak ada hari tanpa cekcokan. Tapi indah, Bang, menyatu jadi Surabaya ya. Jadi begitulah muti kita. Kita di dalam rumah tangga banyak hal yang kita bahas, tidak hanya masalah cinta, tetapi itulah menjadi motor penggerak utama. Bekerja nanti tidak akan pernah ada semangat jika tidak ada cinta. Kerinduan untuk pulang tiada habis bekerja itu. Lalu males akhirnya pulang ke rumah. Ya, rumah juga enggak ada ketenangan gitu. Betul, ya. Akhirnya suami mencari tempat-tempat yang menenangkan. Semakin buruk saja sudah kelakuannya. Demikian pula sang istri akan mencari kedamaian di luar dari rumahnya. Ya. Mencari tambatan yang bisa menjadikan curahan hatinya. Nah, dan itu akan semakin rusak sekali. Jadi betul-betul ketika di dalam rumah tangga, kewajiban kita untuk menumbuhkan rasa cinta seterusnya. Waja'ala bainakum mawaddah warahmah, itu betul-betul harus kita jaga. Waja'ala itu betul-betul kalimat aktif yang supaya kita bisa menumbuhkan di antara keduanya. Jangan sampai salah satunya kemudian menghindar, kemudian satunya tidak peduli, yang satunya tidak menghormati, satunya sudah mengecam. Akhirnya begitu jauh dan semakin jauh saja. Nah, seharusnya di dalam rumah tangga ada hal-hal yang lebih diutamakan, misalnya melihat anak-anak, melihat jangka waktu yang sudah sedemikian lama dilakukan di dalam hubungan rumah tangga. Berarti memang harus ada yang mau berkorban. Nah, berkorban itu bukannya negatif loh. Berkorban itu sebagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim mengorbankan Ismail. Berarti pengorbanan sebuah kemuliaan yang agung. Berarti kalau kita berkorban bukan berarti kita itu menjadi objek penderita. Aku berkorban bang untuk suamiku. Itu kemuliaan. Bagus. Kemuliaan. Jadi ketika ada orang yang kemudian, bang suamiku sudah tidak baik kepadaku, apa yang aku harus lakukan? Abang bilang kepada dia, jadilah engkau tetap baik kepada dirimu dan kepada dirinya. Tapi dia semakin kasar, bang, bagaimana? Berarti engkau tidak baik kepada dirimu. Kalau sudah semakin kasar, harusnya engkau bisa memuliakan diri. Kalau memang mau tahan disakiti, tahan seperti itu, apakah engkau tahan? Ya enggak sih, bang. Maka baiklah engkau kepada dirimu. Tapi susah loh, bang, kalau berhadapan dengan orang yang nyebelin kayak gitu. Iya, baik kepada dirimu itu berarti harus berpisah. Iya, artinya tegas minta cerai gitu. Iya, harus berpisah gitu. Jadi ketika orang dikatakan Allah mengatakan bahwa sesuatu yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Demikian pula sebaliknya. Tapi aku bang kayaknya sih gak jahat-jahat banget ya. Tapi suamiku tuh kayaknya udah kasar, keras, menyakitkan aku. Abang bilang kepada dia, engkau tidak baik pada dirimu. Jadi, dizolimin ya. Iya, engkau tidak baik pada dirimu. Nah, kalau engkau baik pada dirimu, munculkan hak-hakmu. Gitu, sudah disakiti, bahkan dengan fisik. Yang harusnya sedemikian menjadi pandanganmu untuk segera untuk meminta perpisahan. Tetapi terkadang ada yang ini bang, mohon maaf ya. Misalkan suaminya itu sudah berkata dengan lembut, dengan halus, ada yang seperti itu gitu bang. Tapi istrinya merasanya dikekang gitu ya. Ini prosesif banget nih suami. Apa-apa dilarang, ini dilarang gitu ya. Iya, iya. Padahal untuk kebaikan sang istri gitu kan. Artinya ada tarbiyah juga agar mohon maaf, terkadang ada yang namanya seorang istri itu tidak bisa mengontrol dalam membelanjakan hartanya. Padahal pakaian baru masih ada, beli baru lagi gitu kan. Padahal ada yang lebih manfaat gitu bang. Artinya membelanjakan harta yang manfaat, bukan dilihat sisi manfaatnya gitu, bukan. Yang penting saat itu dilihat senang, tapi karakternya biasanya begitu gitu. Benar ya, sih, bang? Betul, wanita itu karakternya bagaimana, dia suka sekali belanja, suka. Boleh saja selama finansialnya ada. Iya. Nah, makanya salah satu hal yang diberkahi adalah sebagaimana Rasulullah kan, bagaimana mencampur gandum dengan jawawut, akhirnya kan berhemat di situ. Nah, makna berhemat itu supaya kita bisa menunda kesenangan untuk hal-hal yang lebih baik daripada dihabiskan untuk membeli sesuatu yang kesannya hanya beberapa waktu saja. Yuk kita tabungkan saja untuk pembelian rumah suatu saat nanti. Karena kehidupan tidak hanya setahun dua tahun, kelak akan bertumbuh, kemudian anak-anak juga bisa semakin besar, biaya akan semakin meninggi. Kalau kita punya perencanaan-perencanaan yang besar. Nah, sedemikian tadi kata Aji bilang, misalnya bagaimana upaya kita sudah baik bang, sudah berlemah lembut, ngomong sudah santun, tetapi reaksinya itu selalu buruk. Ya tidak ada kata lain kecuali isbir. Selalu bersabar gitu ya. Ya, dengan cara-cara yang baik. Suatu ketika ada sahabat itu ingin ngeluh kepada Umar radhiyallahu anhu tentang bagaimana rumah istrinya yang galak. istrinya yang galak, yang selalu ngomel, cerewet, gitu. Cerewet gitu. Sudah dilakukan yang terbaik tetapi cerewet aja. Akhirnya dia pengen mengadu kepada Amirul Mukminin. Jalanlah dia, kemudian duduk di depan rumah Amirul Mukminin, hampir mengetuk pintu, dia dengar istri Amirul Mukminin juga lagi ngomel-ngomel sama Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab keluar, ditanya, nah, beliau tanya, "Ngapain kamu di sini duduk?" "Ya tadinya aku mau ngomong." "Ngomong apa?" "Itu istriku bawel banget." Terus enggak tahunya di sini istrimu juga sama. Tapi keindahan di situ memang. Jadi kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak hanya kekerasan dalam fisik ya. Kalimat-kalimat juga bisa membuat benih-benih kekerasan itu ada. Itu nancep itu daripada kekerasan KDRT. Iya, betul. Nah, tetapi bagaimana indahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada waktu itu menyikapinya. Dengan kalimat yang tetap santun kepada beliau. Artinya memang istri itu seorang pemimpin li baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya dia ngurus anak-anak. Betul. Dia ngurus rumahnya, betul. Hartanya. Berarti dia juga pekerjaan yang sangat sibuk. Iya. Lah kadang-kadang sang suami itu hanya menilai aku kan sibuk kerja, tidak pernah melihat sang istri juga sibuk. Sulitnya bagaimana ngurus anak-anak. Iya. Betul. Ya, itu kadang-kadang tidak terjadi saling pemahaman dan pengertian di sisi itu. Lalu sama-sama saling menulis. Kalau gitu tukar tugas ayo. Kamu yang kerja, cobain, aku yang di rumah. Nah, ternyata begitu di rumah melihat betul-betul sulit loh mengendalikan anak-anak, mengatur belanjaan. Oh, sabar. Oh, yang lagi amin aja enggak selesai-selesai, Bang. Anak-anak itu negosiator handal. Buat makan aja itu butuh nego yang sangat luar biasa. Iya, para suami lihatlah bagaimana perjuangan para istri begitu sangat kuat. Dan harus betul-betul sabar dalam rumah tangganya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyah fi baiti zaujiha. Dan wanita itu, istri itu sebagai pemimpin di dalam rumah pasangan, rumah suaminya. Biarkan dia yang mengatur gitu loh. Bagaimana kursi ditata, bagaimana keindahan harus dibentuk, hari ini mau masak apa, hari ini mau bagaimana, itu hak dia saja sudah. Suami tidak sama nanti tinggal. Tahu-tahu rumah udah fresh. Nah, ketika bayangkan begitu Rasulullah datang, bertanyalah beliau kepada Aisyah, hari ini engkau masak apa? Lalu kata Aisyah mengatakan, hari ini tidak ada yang kita masak ya Rasul. Ya sudah kalau gitu kita puasa. Enggak ada tuntutan di situ. Karena memang berhak, karena memang tidak ada lagi yang dimasak, mau apa lagi? Indah ya Bang. Ya, nah ini begitu suami datang masak apa hari ini? Masak kangkung. Kangkung lagi, kemarin juga kangkung. Jadi kambing gitu. Jadi memberikan kewenangan sebagaimana sang istri ketika menerima harta dari sang suami, juga mengatakan alhamdulillah hari ini inilah yang terbaik untuk kita. Bukan melihat sang istri mengatakan kok segini lagi, kemarin juga segini, kapan meningkatnya rezeki segini aja, apa kamu kurang rajin kerjanya? Jadi memang ini harus saling pengertian tumbuh di dalam rumah tangga. Itu kasar Bang kalau kalian yang kok segini lagi gitu. Itu malah nancip ya Bang, yang kok segini lagi. Sambil pergi tuh Bang, entah kemana. Enggak sambil pergi sambilnya. Ya sabar ya, nanti juga ditambah gitu. Iya. Jadi kedamaian di dalam rumah tangga itu yang akan menjadikan rezeki bertambah. Kan sederhana sekali ya, tugas kita sebetulnya memantaskan diri menjadi pribadi yang pantas dijatuhi rezeki banyak. Iya. Berarti komunikasi yang baik, hubungan yang baik di dalam rumah tangga, terbangunnya cinta dan kasih sayang di situ. Allah mengatakan iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Kalau kamu miskin, kalau kamu fakir, sungguh Allah akan menjadikan kamu kaya. Pernikahan justru akan menjadikan kita kaya loh. Iya. Dan itu Allah yang janji. Kalau demikian sebetulnya kalau kita betul-betul percaya kepada janji Allah bahwa Allah la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin mengingkari janji. Lalu kenapa kita ragu? Iya, enggak ada keraguan walaupun banyak terjalnya gitu ya, iya. Liku-likunya. Iya, lah ini apa salah Allah menetapkan atau salah siapa ya, Bang? Manusianya yang salah, Bang. Salah iya, ya. Pas tadi memilih enggak jeli, Bang. Betul. Nah, tumbuhnya di dalam benih-benih cinta di dalam keluarga juga harus jeli ketika memilih. Jeli ketika memilih, tapi setiap pasangan itu pasti ada kekurangan. Abang punya satu kawan, dia juga bertanya kepada abang, "Bang, aku ternyata memilih yang salah," katanya kan. Selama ini aku pandang dia baik, ternyata begitu dalam rumah tangga kok jadinya begini. Aneh. Lalu abang tanya kepada dia, "Dulu kamu ngotot enggak mendapatkan dia?" "Ya iya sih, Bang. Udah enggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu," katanya. Saya bilang, "Enggak bisa. Karena hari ini adalah keputusanmu dari masa lalu. Kalau engkau menyesali hari ini, sebetulnya adalah karena semua ini keinginanmu loh. Dulu kamu kan ngotot, saya pernah menyarankan kepadamu, pikirkan lagi, apakah dia terbaik untukmu, istikharah dulu, itu penting loh. Mm-mm. Bahkan saya katakan wajib bagi engkau yang mau menikah, pada waktu itu saya katakan itu, ingat gak? Ya, waktu itu memang begitu sih bang, akhirnya saya menganggap itu hal-hal yang baik, akhirnya ya saya terima dia. Cinta ujungnya dulu nih. Nah itu dia kan, ujungnya akhirnya begini, akhirnya cintanya kemudian kandas. Nah. Dari kadung menjadi kandas ya bang, kadung cinta. Iya, ya semoga ikhwan teman-teman kita dimanapun berada, di dalam rumah tangga, bagaimana kita membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dibutuhkan bahasa cinta di situ, dibutuhkan pengabdian, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kasih sayang. Baik. Ya, dan itu sangat berat sekali. Baik. Dan pada prosesnya jangan pernah putus asa ya bang ya. Ya. Karena itu modal utama, selalu bersemangat. Betul. Karena tadi kadang diibaratkan sebagai safina, sebuah perahu ya bang ya. Ketika berlayar ombaknya kan kencang. Yang namanya perahu itu pasti lebih kecil daripada lautan dan ombaknya itu pasti lebih tinggi, lebih besar. Pasti akan menghempas. Dahsyat itu bang ya. Bahasanya dahsyat itu. Baiklah. Aduh, masya Allah, ada yang pegang kepala nih. Ada segala macam dirasa pagi hari ini, gitu kan ya. Tatkala betul-betul zero gitu loh bang, gak ada betul-betul kok bisa ilfil gitu loh bang. Bahkan jangankan dirasa, ngeliat mukanya aja tuh ogah, denger suaranya juga gak mau, kayaknya udah mati rasa itu loh bang. Ada pada titik seperti itu tuh, ada loh bang. Iya. Jadi orang bilang mah, orang Indramayu bilang tambang dawa bang, ketunggan ora, kepegat ora gitu. Kayak gitu. Dan ternyata banyak bang pernikahan-pernikahan seperti itu, bertahan hanya untuk karena ada anak gitu kan ya. Nah itu dia, akhirnya akan mencari cinta di luar loh. Iya. Yang penting gue happy gitu. Iya. Itu. Akhirnya akan mencari cinta di luar. Nah tatkala cinta tidak ada di dalam rumah tangga, sementara cinta itu kebutuhan. Cinta itu kebutuhan, ketenangan, kasih sayang, itu fitrahnya manusia mencari itu. Jika di dalam rumahnya tidak ada, maka dia akan mencari itu di luar sana. Bayangkan kalau dua-duanya sang suami akan mencari penggantinya di luar sana tanpa kehalalan. Demikian pula sang istri demikian, mencari sesuatu yang bisa menenangkan di luar pula. Itu sudah sangat rusak sekali. Dan kenyataannya itu banyak terjadi. Dan mereka nauzubillah menikmati, daripada aku hidup hampa ya mending ku cinta lain. Nah itulah kemenangannya setan, iblis bermain di situ. Tangan ya bang. Imannya sudah digelincirkan. Tergelincir oleh iblis ya, oleh setan. Baik, pagi hari ini kita benahi ya bang ya. Amin. Agar cinta yang hilang dan memudar kembali dengan luar biasa indah. Ini dampak dari teknologi juga pengaruh gak nih? Gadget, media sosial, dikit-dikit BBM. Oh iya, Facebook, orang istrinya di sampingnya dicuekin loh bang. Ada juga suaminya dicuekin gitu. Iya, ya, itu sebaliknya. Bolak-balik gitu. Dan ini unik subhanallah ya. Unik. Sedikit bercerita subhan bersama almarhumah Bunda Titi bang. Jadi kita ada waktu itu ada ketemuan gitu, janjian dengan salah seorang relasi bunda di sebuah kafe ini bang. Pas kayak gitu sambil menanti, di situ kan ada live musik ya bang ya. Terus tuh biasanya hai ada, siapa yang mau nyanyi gitu kan. Nah terus ada di situ sepasang suami istri tuh bang. Istrinya tuh Noel suaminya. Kalau dia mau tampil nyanyi gitu kan, seperti itu. Sudah, dan nyanyi itu lagu cinta, Bang. Kupersembahkan untuk suamiku gitu ya. Dan dengan indahnya melantunkan nyanyian, tapi apa yang terlihat? Suami itu sibuk dengan gadgetnya, Bang. Ngelirik juga enggak. Bunda Noel subhanallah lihat. Sang istri sudah berjuang, tapi suami yang ngelirik juga. Begitu istri pulang turun dari panggung juga, iya. Kembalinya istri ke samping itu ya gak ngaruh. Dia gak bergeming, tetap dengan mata seriusnya di gadgetnya gitu. Itu seperti itu loh bang. Iya. Jadi tidak berakhlak gitu. Jadi ya sedih bang. Kita yang lihat aja tuh sedih banget. Iya. Subhanallah. Kita kan lihatnya dari jauhan, subhanallah gitu. Jadi mengabaikan sisi yang penting ya. Iya. Padahal itu gak penting gitu. Iya. Iya, perhatian-perhatian kecil penting. Iya. Banyak orang kehilangan cinta karena dari memperhatikan hal-hal yang kecil itu sudah tidak ada. Subhanallah. Kalau sang suami mau keluar dari rumah, kemudian istri menyiapkan sepatu, itu hal-hal yang sederhana ya. Tapi kecil indah, tapi berdampak bang. Besar betul, gitu loh bang. Betul sekali. Menyiapkan sendalnya ketika keluar itu indah sekali. Nah, Muti banyak sekali ketika ketika perhatian itu beralih kepada yang disenangi, iya. Termasuk diantaranya alat segala macam, maka seyogyanya yuk bisa nggak sih apa namanya pasangan salah satu pasangan ini? Iya untuk secara tegas mengatakan, kayak ini sebagaimana abang dilakukan, istri punya handphone punya, tapi dia secara internet apa nggak pada ngerti gitu. Abang kalau mengharamkan tidak, karena memang itu tidak perlu diharamkan. Tapi abang mengatakan nggak usah engkau kenal Facebook, nggak usah engkau kenal macam-macam, cukup engkau mengenalku saja. Masya Allah. Kau dapatkan semua yang kau butuhkan melalui aku gitu ya bang. Ya? Iya. Keren itu. Iya. Bang. Jadi istri abang itu kadang-kadang nggak ngerti handphone bagus-bagus, tapi nggak ngerti cukup aku yang kau cintai ini cukup untukmu saja sudah, nggak perlu lagi yang lain. Mau jadi, tanya download aja lewat aku bang, nggak pakai googling. Langsung bang.com. Karena itu bisa menjadi apa ya, ngerumpi di dalam media sosial itu lebih berbahaya. Masya Allah, ya. Bang. Gibahnya kemana-mana. Makar itu, bang. Betul, gibahnya kemana-mana dan sudah internasional begitu, punya teman kemana-mana, peradaban dan budaya yang belum berbeda. Tentu sama, itu menjadikan input-input yang negatif. Betul, bang. Dan itu luar biasa menghancurkan. Baik. Dan ada kisah menarik juga efek dari medsos, bang. Ya di situ salah satu ada seorang. Jadi saya tuh selalu menuntut suami gara-gara ketika di Facebook itu saya baca, saya lulus ini S3, saya beli ini beli itu, terus misalnya kayak Jaguarnya dipoto gini. Iya, akhirnya panas. Iya ya, itu satu angkatan dengan aku, tapi aku masih gini-gini aja. Akhirnya ada tuntutan kepada suami. Iya, akhirnya dia gitu, tidak kan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa minder gitu kan. Saya nggak punya apa-apa, saya hanya S1, sedangkan dia udah melejit karirnya, kehidupannya, dan semua subhanallah gitu kan. Iya, akhirnya ketampanan hilang dan bergeser untuk mencari kemapanan. Betul, tampan menjadi mapan ya bang. Iya. Iya, dulu dia mencintainya karena ketampanan. Kemudian ternyata terbukti tidak bisa memberikan apa yang diharapkan, lalu dia bergeser hatinya. Iya. Mau yang mapan aja deh, jelek juga nggak apa-apa. Astagfirullah. Gitu. Itu rusak sudah. Nah, sudah rusak. Dulu saling mencintai indahnya, tapi makin kelamaan kalau nggak dibenahi merawat cinta bisa hilang itu. Kandas rumah tangganya. Betul. Dan itu banyak ya. Rentan sekali ya bang ya, apalagi era teknologi ini ya bang ya. Iya. Subhanallah. Betul. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali rusaknya rumah tangga gara-gara ia handphonenya di tangan, dia bisa berkomunikasi kapanpun, dia bisa punya teman ke siapa saja, bahkan nanti dia bisa ngerumpi dengan teman-teman lama tanpa perlu tahu nomor telepon loh, kalau sudah di media sosial, langsung dia add, nambahin di situ, sudah curhat, kamu gimana kabarnya sekarang, oh begini, sudah itu terasa itu bang. Terbawa arus sudah, nah lama-lama akhirnya bisa mengabaikan pasangannya, betul. Lalu membanding-banding kan. Nah, akhirnya ada muncul kecurigaan-kecurigaan sudah habis. Prasangka. Ya, prasangka muncul. Maka yuk bijaklah di situ. Kalau bagaimana bang kita? Yuk kalau gitu jadikan kita punya komitmen deh. Abang punya handphone, istri juga punya. Kalau mau buka-buka silakan, gitu handphonenya silakan. Itu mungkin juga istri silakan. Jadi ada kepercayaan di situ, ada trust di situ. Abang nggak mungkin berbuat hal-hal yang tidak baik di dalam gadget abang gitu kan. Dengan handphone. Betul. Ya, silakan saja. Gitu. Jadi saling berbagi untuk itu juga it's okay, nggak masalah. Itu luar biasa ya bang ya, subhanallah. Jadi indah. Kalau dulu ada namanya Bang Toyib ya bang ya, gak pulang-pulang. Sekarang adanya Bang Google bang. Tetap diam di rumah, gak kemana-mana. Tapi anteng bang, gak pernah bergerak gitu kan ya. Dengan gadgetnya, Masya Allah gitu kan. Musibah juga kan. Betul. Istri itu jadi, temen gue bilang jelas-jelas bang gini, istri pertama aku tuh laptop, gadget gitu kan. Gak tau, istri kedua aku rokok katanya gitu. Lah yang disamping itu gak tau tuh ibunya anak-anak yang keberapa. Waduh, sadis amat ketuku kayak gitu. Ya sekedar kata gitu. Nah, Alhamdulillah min dalik ya bang ya. Baik, kita bakal kembali untuk anda sahabatku. Tetap stay di 92,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Baik sahabatku ya, mestika demengan demi cinta yang suci demengan. Ngomong demi itu salah aja, Jay. Kenapa? Demi cinta yang suci, satu syair yang mesti kita harus garis bawahin. Demi cinta yang suci, ku rela korbankan diri. Artinya iya, untuk kekasih yang halal. Iya, seperti itu ya. Akhirnya ketika cinta itu harus terawat, harus tak hambar, juga tak hilang ya. Memang harus seperti yang Bang sampaikan tadi, harus ada salah satunya berkorban ya. Itu menjadi solusi diri ya Bang ya, untuk menyelamatkan pernikahan. Betul. Agar cintanya itu senantiasa terbina dengan baik. Dan ya, jangan ada pemikiran bahwa berkorban itu adalah penistaan atau perendahan. Orang yang berkorban itu mulia. Ya, pemuliaan dan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena Allah itu suka dengan hamba-hamba yang bertawakal. Iya. Ya. Jika sudah membulatkan tekad, maka lanjutkanlah, dan sesungguhnya Allah suka hamba-hamba yang bertawakal. Ya, gitu ya Bang ya. Betul. Lanjutkan. Menyapa sahabat yang bergabung, silakan. Yang mungkin ingin sekali merawat cintanya semakin semerbak mewangi, atau yang sudah memudar aja ya, tadi ingin ditanamin kembali, silakan Anda bisa bergabung melalui empat media komunikasi kami ya, via telepon di 0231252549. Untuk SMS Anda bisa bergabung melalui 081321461079. Pastikan juga Anda bisa singgah di FB Radio Kucirebon atau juga di Yahoo Messenger kami ya, di ID radio_qu@yahoo.com. Untuk kesempatan pagi hari ini di Rumahku Surgaku bersama Bang Hak dengan satu tema menarik ya. Kenapa cintaku hilang? Nah, kenapa emang? Jadi kalau kenapa cintaku hilang kan mencari-cari penyebab cinta itu hilang gitu, sahabatnya. Bertanya pada diri. Jadi dialog ya, dengan dialog dengan diri gitu ya. Itu juga penting gitu ya. Iya kan, dirasa-rasa. Jadi enggak menyalahkan pasangan kita ya. Baik, kita sapa di pesan singkat. Baik, Anda yang bergabung via SMS, terima kasih, dan kita menyapa sahabat yang bergabung via SMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya tentang seputaran fikih, Bang. Kita loncat 048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Baik, ada Lela pergi ke Brastagi, tiba-tiba ketemu Sinta. Alhamdulillah ini pagi-pagi mendengarkan suara penuh cinta. Bang Hak, Teh Muti dan juga Bang Aje, mau nanya nih Bang Hak, bagaimana sikap anak yang baik untuk meredahkan ketika ada orang tua sedang marahan agar tidak dianggap menggurui, gitu Bang. Kalau ayah ibu kita berantem, apa itu harus kita lakukan? Sebagai seorang anak Bang, menonton saja, menghindar atau gimana? Iya, memang satu pendidikan yang sangat buruk adalah menampakkan depan anak-anak, menampakkan ketidakakuran, menampakkan kerusakan komunikasi yang baik di depan anak-anak. Itu akan menunjukkan bahwa itu menjadi satu hal yang wajar, dan mereka akan tumbuh berpikir seperti itu ketika nanti dia berumah tangga berikutnya. Masya Allah. Itu rusak sekali. Contoh sudah. Contoh ya dia Bang ya, yang dia lihat dan dia rasakan. Iya. Lalu jika demikian, yakini yang pertama nih buat si anak teman tersebut. Abang ya, yang pertama bahwa itu bisa saja terjadi. Ya, percekcokan itu bisa saja terjadi. Kalau memang dianggap ringan percekcokannya, maka sang anak hanya bisa untuk bersabar. Kemudian, lalu juga sudah menjadi semakin agak berat, segera untuk mengingatkan. Cara mengingatannya bagaimana Bang? Bir walidain, itu kebaikan kepada orang tua, tidak dengan cara menghardik atau kemudian suaranya lebih keras dibanding kedua-duanya. Tidak. Ketika lagi berpisah tuh, ketika lagi berpisah, datangnya salah satunya, sang ibu katakan, "Ma, kenapa sih terjadi percekcokan seperti ini? Abis bapakmu itu loh begini-begini." Buruk juga, sang ibu itu kadang-kadang sering menjelek-jelekan ayahnya sama anaknya loh. Memprovokasi sebetulnya. Oh, ayahmu itu begini begitu segala macam. Lalu sang anak harus berkata, "Ibu, apakah sedemikian buruknya sang ayah? Lalu kenapa ibu menua dan nikah dengan dia? Sampai aku ini lahir itu loh. Sudah berapa puluh tahun kan? Sudah 12 tahun. Ya tapi begitulah ayahmu begini, ibu. Cobalah kenang sesuatu yang dahulu, yang selalu indah." Jadi kita, sang anak itu mengingatkan kepada keindahan masa lalunya. Yeah. Apakah ayah telah baik kepada ibu selama ini? Ya ada sih kebaikannya, cobalah kenang kebaikannya ibu. Jadi diminta sang anak itu mengingatkan kembali kepada orang tuanya hal-hal yang baik. Dua-duanya datengin. Benar. Nah, setelah kepada ibunya, datengin lagi kepada ayahnya. Ayah, mama tuh sebetulnya baik loh. Habis enggak mama begini-begini begitu-begitu. Masa-masa. Padahal itu enggak terasa loh, Bang, memprovokasi anaknya biar berpihak pada salah satu pihak. Iya. Baik. Iya, memang begitulah dan itu tidak sadar. Keluarga banyak sekali seperti itu. Lalu kembali mengingatkan kebaikan sang ibu kepada ayahnya. Supaya sang anak itu berperan aktif sehingga ketika mereka akur datang kembali, sang anak juga ikut berperan di dalam menjaga keharmonisan. Jadi sang anak itu berperan, Muti. Abang itu sama aja, abang juga ketika dalam keadaan lelah segala macam kemudian agak sedikit ngomel gitu. Anak abang yang kemudian datang itu, Abi, kita jalan-jalan, hayo. Jadi dia langsung mengalihkan perhatian kepada jadi saya. Jadi nggak berlanjut ya, Bang? Iya. Abi, ayo jalan-jalan, ayo. Ya, ini sudah. Ya, ayo. Jadi segera, sesegera mungkin dia pandai untuk mengkat. Jangan sampai terjadi berkelanjutan. Seperti itulah kurang lebihnya, mengalihkan kepada orang tua bagaimana caranya supaya tidak berlanjut di dalam percekcokan. Yang ada giliran nggak semua orang seperti abang. Yang ada ketika ayo jalan-jalan digentak dan ya memang ada dua sisi mesti harus diperbaiki. Ini kan pertanyaannya anak harus bagaimana. Nah nanti kalau orang tua yang tanya, gimana Bang saya harus rumah, ketika lagi ngomel ada anak gimana? Ya ngomelnya jangan di depan anak. Kalau mau ngomel bawa keluar tuh, jalan kayak kemana di hutan gitu ngomel berdua silakan. Ya tapi mendidik anak kepada contoh-contoh tabiat yang tidak baik akan mengajarkan kepada mereka bahwa inilah rumah tangga yang wajar mungkin. Jadi kalau rumah tangganya tiap hari ada omelan, ribut segala macam, maka asang anak juga ketika akan berumah tangga menganggap hal itu wajar. Keseharian soalnya. Iya, dan itu sangat tidak baik dalam pertumbuhan kejiwaan sang anak. Subhanallah. Baik. Jadi ya. Cukup Bang? Ya, insya Allah. Jadi menegur dengan cara yang aktif ya, dan bisa mengingatkan kembali kepada orang tua, ya. Lalu mengalihkan kepada mereka hal-hal yang kemudian tidak berlanjut percekcokannya. Alihkan. Ibu masak apa hari ini? Kita masak yuk. Papa, apa saja sudah yang menjadikan mereka bisa mengalihkan. Iya, dan bahwasannya anak-anak itu ada di sekeliling kita ya. Baik, Abang, dan kita menyapa sahabat di 632. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala washabbi. Sayyidina Muhammad. Baik, Abang, saya hamba Allah nih Bang di Cirebon. Ponakan saya itu laki-laki Bang, diputuskan oleh gadis. Nah, ponakan saya tidak terima dan mau bunuh diri tapi gagal. Perkaranya yang ada di pikirannya yang ada cuman gadis itu aja. Dan orang tuanya pun tak dikenali, bahkan gak mau makan gitu kan. Apa yang harus dilakukan dan gimana caranya Bang, karena gagal terus untuk menyadarkannya. Iya. Yang harus difahami bahwa kehidupan ini akan terus berlanjut. Ya, suka tidak suka, pahit ataupun tidak, kehidupan di dalam menjalankan kehidupan itu akan terus berlanjut nanti. Nah, ketika dia sudah dalam keadaan seperti itu, segera bangun kembali semangatnya, berkumpullah kepada orang-orang yang alim, bawalah kepada orang-orang yang bijak. Kalau memang orang tua tidak bisa menasihati dia, kemudian beliau juga susah memberikan nasihat kepada beliau, ajaklah kepada orang-orang yang alim. Ya. Karena orang alim itu tidak hanya ilmunya, tetapi punya hikmah. Punya ada hikmah. Barokahnya. Betul, ada barokahnya. Sehingga ketika berbicara, itu doanya juga mengalir. Ada energi positif yang ya, mengalir. Doanya juga mengalir. Itu menjadikan barokah Allah, hidayah Allah kan segera turun. Doanya juga sampai bawa kepada orang-orang yang alim, kepada orang yang bijak. Itu makna keberkahan di situ ya Bang. Ajak ke situ. Dan dahulu itu banyak sekali orang-orang yang kalau sudah sulit menasihati anak, itu dibawanya ke ulama. Betul Bang. Diobatin, orang Cirebon bilang Mambang ya. Betul. Seperti itu. Baik, insya Allah pasti ada jalan. Amin. Segala sesuatu ya, yang penting terus berupaya ya. Baik, dan kita menyapa sahabatnya di 644. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang, ini hamba Allah juga mau nanya, gimana sih caranya istikharah? Apakah hanya salat istikharah terus nunggu mimpi ataukah gimana? Syukran ya Bang ya. Iya. Ya, kebaikan. Dalam dua pilihan Bang. Betul, kebaikan. Istikharah itu kan mencari kebaikan di antara dua pilihan atau lebih. Adalah bagaimana upaya kita bertanya kepada sesuatu yang tidak pernah kita ketahui kebaikannya kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui. Iya. Beritanya, lah Allah tidak akan memberikan kepada kita syarat-syarat atau isyarat-isyarat yang bisa saja melalui mimpi, bisa juga melalui berita, bisa juga melalui tabiat yang kita lihat secara tidak kita sengaja misalnya. Misalnya kalau kita sudah memohon kepada Allah, ya Rab, apakah dia baik untuk, kalau kita sudah istikharah. Kemudian ada teman yang menceritakan, ternyata si Fulan tuh begini loh. Iya, itu pun berita. Itu pun berita. Atau kita menyaksikan langsung bagaimana keadaan dan kebiasaan orang yang kita harapkan itu. Bisa saja seperti itu. Ada isyarat-isyarat. Berita itu tidak hanya melalui mimpi. Bisa melalui berita, melalui teman kita. Bisa melalui penglihatan yang kita langsung. Bisa melalui hal lain yang menjadikan kita bisa menilai. Dan dalam istikharah yang paling penting, jangan berpihak. Masya Allah. Banyak orang berpihak, ya Allah. Kecenderungan. Ya Allah, yang ini kayaknya lebih baik dia. Ya Allah. Moga-moga, ya Allah, kalaupun enggak cocok, ya Allah, tolong pertimbangkan lagi keputusanmu. Cocok-cocokin gitu ya. Jadi di dalam istikharah tidak hanya kita memaksakan kehendak kita, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas pilihan yang terbaik untuk kita. Jadi bukannya kita memaksakan jodoh itu pilihan kita, bukan, tetapi kita harus ikhlas menerima ketentuan. Gitu ya. Nah, beritanya banyak, tidak hanya melalui mimpi, bisa melalui kabar. Ada orang ujug-ujug datang, ujug-ujug ya, Bang. Maka cermatlah di dalam memilih, cermatlah, sangat cermat sekali. Buka telinga selebar-lebarnya. Informasi gali sebanyak-banyaknya. Jangan tutup serapat-rapatnya, jangan. Buka selebar-lebarnya. Di situ akan banyak sekali makna. Kita bisa menggali kebaikan orang atau keburukan orang semakin nampak. Daripada kita menutupi kemudian nampak aibnya setelah menikah, itu jauh lebih buruk. Tapi jangan terprovokasi juga ya. Karena ada orang-orang yang kadang mungkin punya niatan yang gak baik. Suzon, cuma mungkin harus hati-hati juga. Betul. Ya Bang. Pandai-pandai lah memilih. Okay. Dan berikutnya Bang di 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lia Bang di Balerante. Masih ingat enggak katanya? Insya Allah ingat ya. Amin, ya. Semoga. Baik, semangat semuanya ya Kak, insya Allah. Dan mohon doanya Kak, insya Allah. Amin. Dua bulan ke depan ya, anak insya Allah akan nikah. Alhamdulillah, mabruk. Biar lancar dan juga barokah. Barakallah. Amin. Barakallah lakum. Rumah, mau nanya nih Bang, rumah tangga kan repot kalau ada masalah keluarga ikut campur. Tapi kata keluarga, kalau keputusan. Jadi kayak gitu Bang, kadang rumah tangga menjadi repot, menjadi jelimet kalau keluarga itu, salah satu keluarga dari kita itu ikut campur kalau ada masalah dalam rumah tangga. Itu gimana Bang? Iya, memang fungsinya? Seorang orang tua yang baru menikahkan anaknya menganggap bahwa anaknya belum punya ilmu di dalamnya, belum punya pengetahuan banyak. Makanya sebelum menikah, cobalah belajar tentang bab munakahat, tentang bab pernikahan. Seperti apa kebaikan seorang suami dan istri, hubungannya harus seperti apa. Belajarlah di situ. Dan praktiknya nanti di dalam rumah tangga. Nah, mungkin saja orang tuanya dulu nggak belajar. Jadi percaya saja, ikhlas saja orang tua kepada anaknya bahwa anaknya itu sudah tumbuh berkembang dan layak untuk menikah. Berarti mereka sudah punya tanggung jawab dan punya keputusan. Tetapi orang tua yang datang berusaha untuk memberikan pengertian yang baik, tetaplah berlaku baik kepada mereka. Jangan kemudian kita menjadi buruk. Memang kadang-kadang sang istri juga merasa tidak enak ketika keluarga sang suami merasa ikut campur. Istrimu itu loh begini, masa kok nggak bener gitu ya. Nah, tegaslah suami di situ. Berikan kewenangan buat dia. Harus tegas. Memang itu di dalam pernikahan kan mencampur yang terserak, menyatukan yang terserak. Nah, cara menyatukannya itu kan mungkin ketemu dengan komunikasi di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan kompleks, itu disatukan. Tetapi cara pandang yang tidak bisa ketemu mengakibatkan justru perpecahan di situ. Maka baik-baiklah, tetaplah berlaku baik kepada mereka. Jadi jangan takut dulu. Jadi akhirnya nanti sebelum menikah kekhawatiran itu berlebihan, akhirnya tidak menghargai kepada keluarga pasangan, itu juga tidak baik. Ya, karena takut ketakutan berlebihan lalu mengatakan hati-hati nanti keluargamu yang ikut-ikutan. Pasangannya juga begitu. Udah siaga tuh Bang. Ayah mertuamu itu adalah ayahmu. Ibu mertuamu adalah ibumu. Jadi anggaplah mereka juga orang tuamu. Karena enggak ada perbedaannya di situ ya. Betul. Jadi ketika mereka mengkritisi, tidak ada harapan, tidak ada keinginan mereka untuk mengkritisi kecuali kebaikan. Selalu tertanam seperti itu. Subhanallah. Itu jadi seperti itu ya Bang ya. Baik, cukup untuk Lia, Bang. Insyaallah, insyaallah. Baik, Anda berikutnya yang bergabung via telepon. Hari ini live ya, Rumahku Surgaku. Bisa bergabung via 0231-252-2549 atau via SMS kami ya di 0813-2146-1079. Dan Anda juga bisa bergabung melalui FB Radio Ku Cirebon atau juga melalui Yahoo Messenger kami ya di ID radio_qu@yahoo.com. Abang, kalau kita ngomongin move on ya untuk agar cinta tetap terbina, itu kan ada prosesnya itu, Bang, ya. Nah, dari mulai sesuatu yang tadinya nggak ada harus diadakan, itu kan butuh perjuangan. Betul. Sangat luar biasa tuh, Bang. Mungkin tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, motif mengabaikan hal-hal yang tidak penting ya. Jadi kalau kita sudah tidak lagi jatuh cinta, berarti cara yang paling baik menumbuhkan cinta. Ya. Nah, mengabaikan yang tidak penting itu penting. Mengabaikan yang tidak penting penting. Mengabaikan yang tidak penting itu penting. Oh iya. Chatting nggak penting, itu diabaikan. Abaikan. Okay. Jadi banyak sekali kita itu mengutamakan yang tidak penting, akhirnya hal-hal yang sangat urgent dianggap tidak penting, itu sudah salah sekali. Jadi mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Apa sih yang disukai sama suami? Apa sih yang disukai sama istri? Bersegeralah tampil ataupun menyediakan apa-apa yang disukai. Jadi kedua-duanya saling bergesa-gesa untuk menyenangkan pasangannya. Jadi menumbuhkannya kembali, yuk kita pengen menyenangkan mereka. Jadi mengabaikan, kalau suamiku tuh begini, abaikan bisa enggak? Bisa sih, sudah abaikan. Tapi dia ngomongnya sering kasar, bisa enggak diabaikan? Bisa sih, abaikan. Kupingnya pedes. Ya, tapi istriku lo begini begitu. Bisa nggak yang dilakukan itu bisa diabaikan? Tinggal kau bagaimana berlaku baik kepada dia. Bisa sih, ya sudah, abaikan. Jadi mengabaikan keburukan. Jadi kalau sudah berumah tangga, justru kita tutup telinga dan tutup mata. Semuanya baik, semuanya indah, gitu saja. Bisa mengabaikan hal-hal yang tidak penting tadi. Dan itu harus banyak berdialog dengan diri. Ya, harus berdamai dengan diri. Toleransinya harus tinggi. Karena nyata-nyata yang kita nggak suka itu ada di depan mata. Betul, gitu, Bang, betul. Dan kalau itu tidak bisa kita lakukan, niscaya akan sulit sekali menumbuhkan. Karena akan berbenturan dengan perasaan. Betul. Syarat-syarat yang harus dilalui ketika ingin menumbuhkan cinta. Aku mau mencintaimu, aku mau menyayangimu dengan syarat. Lah, kalau sudah dengan syarat begitu, nanti yang diberikan syarat juga menentukan syarat balik kepada kita. Betul. Yeah. Dan itu sama-sama akan tidak akan pernah menumbuhkan rasa cinta. Jadi bisa mengabaikan, menumbuhkan rasa percaya. Saling percaya bahwa sesungguhnya sang suami ketika berada di luar, tujuannya hanya untuk ibadah, untuk mencari nafkah. Tugas sang istri mendoakan kebaikan di rumah. Begitulah seterusnya. Lalu membuka lagi kejujuran. Di mana penting sekali komunikasi dengan jujur. Banyak sekali orang yang tidak jujur membangun rumah tangga. Betul. Bahkan handphonenya jadi lihat itu tidak mau. Betul. Berarti ada sesuatu hal yang ditutupi. Iya. Berarti semoga kita juga bisa melihat bahwa faktor kejujuran dalam rumah tangga itu juga dominan. Ya, banyak sekali hal yang bisa hancur gara-gara ketidakjujuran di situ. Baik, dan itu mungkin dibutuhkan masa penyembuhan ya, Bang. Pemulihan hati kan enggak mudah tuh, Bang. Iya. Iya. Itu hal apa yang harus dilakukan, Bang, sebagai obatnya agar kita bisa menerima dia kembali dengan seutuhnya. Tadi zero base lah, berawal dari nol gitu. Bahwa engkau belum pernah selingkuh, bahwa engkau bukan pemarah, bahwa engkau bukan orang yang seperti ini. Dan keluarga kamu adalah keluarga yang terbaik buatku, gitu loh, Bang. Iya. Butuh proses penyembuhan, itu kan terapinya enggak mudah, Bang. Yeah. Nah, jadi ditanyain terapinya nih, Bang. Yeah. Iya, Bang. Betul, sulit sekali ya. Jadi yang pertama kita lihat sisi baiknya dulu, Muti. Okay. Kita mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Kalau saja yang kebaikan yang selalu kita munculkan akan menjadi mudah kembali menumbuhkan. Kita punya lahan subur. Mengenang kebaikan kepada mereka adalah lahan subur untuk menumbuhkan kesetiaan dan kesenangan. Ya. Kemudian yang kedua, menghargai. Banyak sekali ketika menumbuhkan rasa cinta tetapi tidak ada penghargaan, menghilangkan jasa, menganggap bahwa dia bekerja itu tidak berdampak apapun. Betul. Itu juga sulit menumbuhkan kembali. Jadi yuk kita saling menghargai. Yang tadi apa pertama itu? Apa, Bang? Move on. Membina, membangun cinta. Mengenang kebaikan. Mengenang kebaikannya. Yang pertama itu mengenang kebaikannya. Supaya bagaimana menumbuhkan kembali, yang pertama mengenang kebaikannya. Yang kedua menghargai. Bagaimana caranya kita bisa menghargai apapun yang dikerjakan. Begitu sang istri masaknya tidak enak, hargai. Minumannya kurang baik, hargai. Gulanya kurang banyak, hargai. Apapun yang dikerjakan. Gak suka nasi goreng, hargai. Nah, apapun yang dikerjakan. Pakaiannya kurang bagus, hargai. Parfumnya kurang wangi, hargai. Jadi kalau menghargai begitu, insya Allah tidak ada tuntutan, Muti. Demikian pula sebaliknya, begitu sang suami pulang kurang banyak, hargai. Maksudnya, apa yang kurang banyak? Tambahin harganya gitu. Kurang banyak duitnya. Bawaannya ya, kurang, dompetnya kurang tebel ya, Bang. Iya, menghargai apa yang sudah dikerjakan sang suami. Di luar itu memang begitu betul-betul begitu sangat sulitnya ya bersaing dalam pekerjaan. Nah, kemudian Muti, iya, Bang, di dalam rumah tangga juga berhias itu penting. Mm-hmm. Menjaga cinta ada di situ. Ya, kadang-kadang sang suami keluar kerja, dia akan bertemu dengan wanita-wanita di luar sana yang mereka wanita kalau keluar itu bersolek. Move on ya, Bang ya. Udah iya. On aja dandanannya. Betul, wanita di luar itu bersolek semua dan laki-laki ada di luar, sang suami di luar. Dia melihat wanita-wanita yang bersolek. Begitu pulang ke rumah, istrinya tidak menyambut dengan keindahan. Mboknya yang rapi, mboknya yang cerah, mboknya yang sumringah gitu loh. Mm-hmm. Supaya sang suami ada kerinduan pulang ke rumah. Iya. Nah, kadang-kadang ketika sudah pulang ke rumah, ketiadaan harapan sebagaimana yang digambarkan dalam benak, ketemu lagi buntelan, ketemu lagi buntelan. Ujung-ujungnya ada kebosanan untuk pulang, Muti. Iya. Cobalah untuk menyenangkan, saling menyenangkan. Jadi sang suami juga pulang-pulang, iyalah bawa oleh-oleh gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah pulang terlambat kecuali selalu membawa oleh-oleh. Mm-hmm. Bahkan suatu ketika beliau sulit menemukan oleh-oleh, beliau mencari mana batu yang indah di sekitar rumahnya. Hanya sekedar untuk menyenangkan sang istri. Hanya sekedar menyenangkan sang istri. Ayolah para suami, apa sih sulitnya menyenangkan mereka? Mm-hmm. Sang istri ya, ketika pulang, ketika di rumah sudah dengan sangat lelah, sangat capek dengan mengerjakan pekerjaannya, penat loh, itu luar biasa sakitnya, luar biasa lelahnya, luar biasa mengurus anak-anak itu bukan pekerjaan yang mudah. Iya. Senangkan mereka. Ayolah para istri, sang suamimu itu loh, mereka di luar sana bekerja dengan betul-betul ikhlas. Kadang-kadang harus bersaing dengan kompetitor, kadang-kadang harus berjuang. Mm-mm. Kadang harus mungkin berisiko, harang rugi. Banyak ya, orang yang kerjanya resiko itu. Kalau Abang lihat kemarin itu, orang yang kerja di apa, tiang listrik ya, membenahi kabel listrik, Abang berpikir, ya Allah, ya Rab, begitu berisikonya dia. Iya, keselamatan kerja. Enggak pakai alat pengaman loh, Bang. Betul. Dan itu Abang berpikir, apakah sang istrinya tahu bahwa pekerjaannya seperti itu sulitnya? Nah, kadang-kadang sang istri enggak lihat itu. Ayolah, come on, hargai. Sang suami itu bekerja dengan susah payah, dengan penuh keikhlasan loh. Hargai ketika dia pulang. Jangan caci maki ketika hasilnya kurang banyak. Damailah dengan keadaan. Betul. Begitu, Muti. Jadi bagaimana sih Sayyidah Fatimah menerima Sayyidina Ali kan, walaupun kesederhanaan. Kesederhanaan. Iya. Yang berniaga dengan Tuhan itu indah loh, Bang. Iya. Dan apa namanya, sang suami gak sekali-kali pergi ke pasar bareng bersama sang istri, Bang. Iya. Bagaimana istri kita itu luar biasa. Kalau nawar, Bang, 1.100 rupiah juga itu kekehnya luar biasa. Saya pernah nanya, padahal kan 100 rupiah tante gitu kan. Bukan 100 rupiah ya, kalau 100 rupiah cuma untuk satu tahun gak masalah Ti. 100 rupiah kali beberapa item barang yang saya beli dikalikan satu bulan, lumayan untuk ongkos anak saya sekolah. Katanya gitu. Cermat sekali ya. Iya. Hitungannya itu sangat-sangat matematis. Betul. Gitu, subhanallah. Dan itu kemenangan sang istri memang. Betul. Iya. Dan alangkah sesaknya dada ketika sudah susah payah masak, istri suami enggak mau makan, Bang. Iya. Gitu, Bang. Iya, betul, betul sekali. Baik. Jadi yuk saling menghargai, saling menyenangkan itu penting untuk menumbuhkan cinta dengan si sayang. Baik. Tinggal clue-nya, Bang. Udah. Clue-nya. Sebagai clue juga pertanyaan terakhir, Abang. Mm-hmm. Saya udah rumah tangga 26 tahun, Bang. Allah, bagaimana Allah untuk menjaga keharmonisannya? Menjadi clue untuk pagi hari ini. Iya. Sahabatku, rumah tangga itu dibangun dengan dasar untuk menumbuhkan rasa cinta. Tidak akan mungkin kita bisa menumbuhkan cinta kalau kita tidak menghargai pasangan kita, tidak menghormati beliau, tidak mengenang jasa-jasanya, tidak mengenang kebaikannya, tidak melihat sisi baiknya, lalu mengabaikan hal-hal yang tidak penting, mengabaikan hal-hal yang menyakitkan. Sehingga di dalam pernikahan itu perlu sekali kita untuk berkomunikasi dan mengenang. Kalau bila perlu, ibu ataupun bapak yang sudah 26 tahun ini, mbok ya jalan berdua, mengenang masa-masa yang lalu. Panggillah dengan ucapan yang menyenangkan. Mesra, gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan sebutannya Khumairah. Wahai yang kemerahan. Wahai bunga yang kemerah-merahan. Nah, demikian pula begitu, ibu gak usah canggung ketika mengundang suaminya. Wahai sayangku, wahai pujaan hatiku, gak usah khawatir. Abang itu kalau manggil istri itu beb. Kalau lagi yang jelas bang, ya baby gitu. Kalau orang bilang itu apa panggil bang? Ya saya panggil dia bisa panggil. Halo sayang, halo cantik, my honey, honey gimana? Itu panggilan-panggilan yang menyenangkan. Ya Khomaira. Kadang-kadang itu istri abang sering manggil abang babe. Ini gimana babe? Iya. Jadi betul-betul abang juga. Ganti-ganti kadang yang babe, yang penting mesra gitu. Iya yang penting mesra, menumbuhkan kasih sayang. Jadi nggak usah ragu. Lakukan hal-hal yang memang tidak biasa dilakukan. Begitu suami datang, pelan-pelan untuk megang tangan. Kita kenang yuk, sayang kita kenang yuk masa-masa yang lalu. Lalu sang istri, sang suami biasanya, ah udahlah gak usah begitu-begitu. Jangan patah semangat sampai di situ. Elus lagi, dekati lagi, mesralah lagi kepada beliau. Karena penting sekali menumbuhkan, penting sekali mengenang sesuatu. Harus yang sudah saling lama. Bersambut ya bang. Betul, nah. Demikian pula sebaliknya, ketika sang istri yang dingin, Bu ya datangi, lalu peluk sebentar. Kalau ada kemarahan, marahlah dengan kasih sayang, kuas-kuas gitu. dengan keindahan gemes, akhlaknya, gemesin. Cubit pipinya. Jadi sepanjang masa untuk di dalam membangun rumah tangga, membangunnya secara bersama-sama, tidak bisa salah satu. Kemudian bertepuk sebelah tangan, berharap gayung bersambut. Iya, gayung bersambut. Gayung bersambut. Bagaimana kalau hanya aku bang? Tetaplah berbuat baik kepada mereka, selama tidak zalim dalam bentuk fisik. Kekerasan fisik, tidak zalim untuk mengajak kekafiran, tidak zalim dalam mengajak kemurtadan, tidak zalim dalam mengajak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tetaplah berbuat baik kepada beliau. Abaikan hal-hal yang tidak penting sehingga membangun rumah tangga ada sesuatu yang perlu kita korbankan yaitu perasaan ego masing-masing untuk menemukan kebersamaan. Hadza insyaallah. Insyaallah bismillah ya Bang ya. Amin. Baik dan cinta itu indah sahabatku jika kita betul-betul merasakannya dengan keindahan ya Bang. Baik dan terima kasih untuk Anda semua yang selalu stay di 92,9 FM Cirebon serta media partner kami yang sudah melalui 92,9 FM Cirebon ya. Terima kasih juga untuk Anda sudah berpartisipasi dan juga bergabung melalui media komunikasi kami. Abang kita tutup kebersamaan dengan doa keberkahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafina karimina adhkhirina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rabb, Engkau pemilik cinta, Engkau pemilik cinta yang agung, yang Kau titipkan kepada kami makhluknya ya Rabb. Izinkan kami mengenal cinta dengan kalimat yang benar. Izinkan kami mengenal cinta dengan perbuatan yang benar. Amin. Izinkan kami mengenal cinta sebagaimana Rasulmu, sang pencinta, yang mencintai umatnya, yang mencintai umatnya ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman bagaimana cinta itu tumbuh dan berkembang, sehingga cinta kami kepada orang tua, cinta kami kepada istri, cinta kami kepada suami, cinta kami kepada anak-anak bertumbuh dengan cinta-cinta yang baik, tumbuh dengan cinta yang tepat ya Allah. Izinkan kami mengerti bahwa cinta adalah sebuah pengorbanan, sebuah pengabdian, sebuah kesyukuran, sebuah pemuliaan, sebuah keagungan. Izinkan kami mengatakan bahwa cinta itu sesuatu yang mulia sehingga kami dimuliakan karenanya. Izinkan kami mengenal bahwa cinta itu indah sehingga kami diindahkan karenanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Abang terima kasih. Aje, terima kasih ya. Jumat mubarakah untuk Anda semuanya, sahabatku, dan pastikan hari ini adalah hari yang penuh dengan cinta ya, Bang ya. Kami berdua yang bertegas pagi hari ini pamit undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kasih?